بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala, dan diberikan pendalilan sekaligus penjelasan singkat oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Di pertemuan yang lalu, ma'asirul muslimin, dua pekan yang lalu, sempat kita memulai pembahasan Kitabus Shalah. Telah kita bacakan penjelasan muhaqqiq Profesor Dr. Mustafa Dib tentang definisi salat lugatan wa syar'an, baik secara bahasa ataupun secara syariat. Kita pun telah bahas tentang permasalahan hikam, ya, hikmah-hikmah yang terkandung di dalam salat. Kita pun sudah bahas tentang tarikh masyru'iyatis salah, sejarah bagaimana salat itu disyariatkan. Kita pun telah membahas dalilu masyru'iyatiha, dalil-dalil disyariatkannya salat, baik dalil Quran, As-Sunnah maupun ijma'. Adapun poin yang telah kita bahas terakhir adalah terkait dengan makanatus shalah fil Islam, kedudukan ibadah salat di dalam agama Islam. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan membaca perkataan muallif Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Beliau berkata, wujubus shalah, tentang wajibnya melaksanakan salat. Atas siapa? Atas siapa salat diwajibkan? Di sini beliau berkata, innama tajibu ala kulli muslimin baligin aqilin tahirin. Sesungguhnya salat itu diwajibkan hanya untuk orang-orang yang memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah ala kulli muslimin, dia wajib atas setiap muslim, dia haruslah muslim. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha mu'adzan radhiyallahu taala anhu ila al-Yaman. Ibnu Abbas bercerita bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam mengutus sahabat yang mulia Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Mengutus Muaz ke negeri Yaman. Maka beliau memberikan beberapa nasihat atau pembekalan untuk Muaz bin Jabal. Beliau alaihi salatu wassalam berkata, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wahai Muaz, engkau akan mendatangi negeri Yaman. Innaka satati qauman min ahlil kitab, dan mereka adalah ahlul kitab, ya. Di kota Najran banyak orang-orang Nasara misalnya. atau di Son'a atau di Amran ada orang-orang Yahudi, innaka satati qauman min ahlil kitab. Engkau wahai Mu'az akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah seruanmu, dakwahmu yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yaitu mengajak mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku Rasulullah. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka, yaitu penduduk Yaman, mau mentaatimu dalam poin ini, yaitu mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ajarkanlah kepada mereka annallaha qad iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Tentunya hadis ini dengan sangat gamblang mengurutkan, ada urutan bahwa seseorang mendapatkan beban yang diperintahkan melaksanakan salat adalah ba'da syahadat, setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, ya. Karena Nabi pertama memberikan arahan kepada Mu'az, ajak dulu mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau sudah mau mengucapkan dua kalimat syahadat, tahapan selanjutnya baru adalah mengajarkan mereka tentang masalah salat. Tahapan ketiga adalah ajarkan mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat, tu'khad min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang kaya kemudian dibagikan, dikembalikan kepada orang-orang fakir miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Syarat itu syarat yang pertama, ya. Syarat yang pertama adalah muslim, kulli ala kulli muslimin. Syarat yang kedua dan ketiga adalah baligin aqil, ya. Dia haruslah orang yang balig, ya, dan dia haruslah orang yang berakal. Artinya bukan orang gila. Adapun dalil terkait dengan syarat ini ma'asirul muslimin, yaitu syarat al-aqlu wal-bulug, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Ali radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Rasulullah SAW bersabda, rufi al-qalamu an thalathatin. Sesungguhnya hukum taklif, hukum syariat itu diangkat dari tiga golongan. Artinya mereka tidak terbebani hukum-hukum syariat. Yang pertama adalah anin naim hatta yastayqiz. Orang yang tidur sehingga dia bangun dari tidurnya. Wa anis sabi hatta yahtalim. Dan anak kecil sampai dia dewasa, balig. Wa anil majnun, ya, dan dari orang yang junun, orang yang gila, sehingga dia kembali berakal. Dan tentunya yahtalim, kata para ulama, diartikan yabluk, yaitu sampai dia usia balig. Dari hadis ini tentunya jelas, ya, bahwa orang yang tidur, ya, dia diangkat atasnya hukum sampai dia bangun. Anak yang masih kecil diangkat atasnya hukum sampai dia dewasa, balig. Dan orang yang gila diangkat atasnya hukum sampai dia kembali berakal. Artinya dia sehat. Kemudian ma'asirul muslimin, adapun syarat yang selanjutnya setelah syarat muslim, baligin, aqilin, yang keempat adalah tahirin, suci. Ya. Suci ini tentunya kaitan dengan suci dari haid dan nifas. Dan ini syarat yang khusus bagi kaum wanita, ya, perempuan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari perkataan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binta Qais binti Hubais radhiyallahu taala anha, Nabi berkata, fa idza aqbalat haydatuk fa idza aqbalatil haydah fada'is shalah. Wahai Fatimah, kalau datang masa-masa haidmu, ya, setiap wanita umumnya memiliki kebiasaan antara 6 sampai 7 hari umumnya. Kalau sudah datang masa-masa di mana engkau biasa haid, fada'is shalah, maka tinggalkanlah salat, ya, jangan kerjakan salat. Wa idza adbarat, dan kalau masa haidmu itu sudah habis, sudah engkau lewati 6 hari atau 7 hari misalnya, faghtasili, maka mandi besarlah engkau, ya, mandi mandi hadas, kalau orang kita mengatakan mandi hadas, mandi hadaslah engkau. Lalu setelah itu wasalli, kemudian laksanakanlah ibadah salat. Hadis ini sahih, riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Profesor Dr. Mustafa Dib mengomentari hadis ini, beliau berkata, faqad dallal hadithu ala annaha mata taharat minal haid igtasalat wa sallat. Hadis ini tentunya menunjukkan bahwa seorang wanita apabila dia suci dari haidnya, maka dia mandi, lalu setelah itu dia salat. Wa tuqasun nufasa alal haid fi kulli ahkamiha li annaha bima'naha. Dan wanita-wanita yang nifas, ya, ba'dal wiladah, setelah mereka melahirkan, itu hukumnya dikiaskan kepada wanita-wanita yang haid, li'annaha bima'naha, karena antara nifas dengan haid itu satu makna, ya. Oleh karenanya para ulama mengkiaskan hukum an-nufasa, ya, wanita-wanita yang nifas, kepada hukum haid. Aini ma'asirul muslimin, ya, muslim, baligin, aqilin, tahirin. Nah, ini syarat di mana seorang wajib melaksanakan ibadah salat. Ya, tidak ada syarat istita'ah. Ya, tidak ada syarat istita'ah. Karena dalam masalah salat ini, dia dilaksanakan, ya, sesuai kemampuan. Tapi dia tidak bisa gugur. Apakah itu dengan berdiri? Kalau tidak bisa berdiri, kata Nabi, sallu qu'udan, salatlah duduk. Kalau enggak bisa duduk juga, fa'ala jam, salat sambil berbaring. Ya. Artinya salat adalah kewajiban, la yaskut fi halin minal ahwal. Dia tidak bisa gugur dalam semua kondisi. Ya. Oleh karenanya dikatakan as-salah fustatul Islam. Salat itu adalah tiang tengah dari agama Islam. Kalau kita berkemah, ada tiang tengahnya. Walaupun diikat, ya, tapi kalau tiang tengahnya hilang, maka kemah tersebut akan runtuh, tidak bisa dipakai. Itu Islam. Umar bin Khattab berkata, la hazza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam agama Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Ya, salat itu adalah identitas yang membedakan antara muslim dengan kafir, antara muslim dengan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif rahimahullahu taala berkata, fala qadha'a ala man zala aqluhu bi jununin aw maradin wa kafirin asli. Maka tidak ada yang namanya qadha. Ya, tidak ada yang namanya qadha atas orang-orang yang hilang akalnya, gila. Tidak ada qadha. Jadi seandainya dia gila selama 1 tahun, kemudian dia sembuh, apakah 1 tahun itu dia qadha? Tidak, ya. Fala qadha'a ala man zala aqluhu bi jununin aw maradin, atau sakit, ya. Gila atau sakit. Wa kafirin asli. Begitupun orang kafir yang asli, artinya dia memang sejak awal beragama misalnya Yahudi atau Nasrani atau agama yang lain. Ya, seandainya dia masuk Islam, maka tidak ada qadha atasnya. Ya, al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu akan menutup dosa-dosa sebelum yang dia lakukan sebelum dia masuk Islam. Mengomentari poin bahwa kafir asli itu tidak qadha, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wa dzalika targiban lahu bil Islam. Itu sebagai bentuk kita menarik hatinya untuk masuk Islam. Ya, jadi kenapa tidak ada perintah qadha atas orang kafir asli kalau dia masuk Islam? Dzalika targiban lahu bil Islam. Itu salah satu bentuk kita menarik minat atau menarik hati orang tersebut untuk masuk Islam, ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Anfal ayat 38, Allah katakan, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, seandainya mereka berhenti dari kekafiran mereka, yughfar lahum ma qad salaf. Yughfar lahum ma qad salaf. Akan diampuni atas mereka dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Kemudian muallif rahimahullahu taala berkata, wa yaqdi al-murtad. Adapun orang yang murtad, maka dia harus mengqadha salat-salat yang dia tinggalkan, ya, hala riddatihi. Ya, dia harus mengqadha salat yang dia tinggalkan selama kurun waktu dia murtad. Begitu kata Al-Imam Ibnu Naqib. Jadi kalau ada orang yang murtad, dia muslim. Summa irtadda an dinihi. Dia murtad dari agama. Kemudian dia di waktu yang di kemudian hari misalnya, dia kembali kepada agamanya. Karena kan orang yang murtad itu hukumannya dalam Islam yuktal. Man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa mengganti agamanya, maka hukumannya adalah hukuman al-qatl, hukuman mati, ya. Yustatab salah satu ayam. Kita minta dia bertobat 3 hari. Dan kalau 3 hari dia tidak bertobat, kalau 3 hari dia misalnya dikasih waktu 3 hari dan dia tidak sholat, lalu di hari yang keempat misalnya dia menyadari kesalahannya, kemudian dia bertobat, maka kita perintahkan dia untuk apa? Yaqdi, untuk mengqadha sholat yang dia tinggalkan selama dia murtad. Di sini Profesor Dr. Mustofa Dib berkata, wa ma fatahu zamanar riddah, yaitu salat-salat yang dia tinggalkan di waktu dia murtad. Hatta walau janna fiha qada ma fatahu ayyamal junun. Bahkan seandainya orang murtad itu setelah dia murtad dia gila misalnya beberapa waktu, maka dia tetap wajib mengqada salat yang dia tinggalkan dalam kondisi dia gila tersebut. Taglizon alaihi, sebagai bentuk hukuman yang keras, yang kasar atas mereka, karena mereka telah melakukan pelanggaran yang paling buruk, yaitu murtad. Ya, murtad. Lianna suquto qada'is shalah anil junun ayyamal junun rukhsah. Karena gugurnya kewajiban salat untuk orang gila itu rukhsah, keringanan. Wal murtad laisa min ahli rukhos, kata Profesor Dr. Mustofa Dib. Dan orang yang murtad bukan orang yang berhak mengambil keringanan. Ini argumentasinya. Jadi seandainya ada orang murtad lalu dia gila setelah itu, lalu dia masuk Islam lagi di kemudian hari bertobat, kita katakan bahwa apakah di hari-hari gilanya harus diqadha? Di sini di mazhab Imam Syafi'i dikatakan diqadha. Taglizan, sebagai bentuk apa? Taglis, hukuman yang keras, ya, hukuman yang tegas atas mereka agar jangan ada orang yang berani mendekati poin tersebut, ya, mendekati larangan tersebut. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi agama Islam. Ini ma'asyiral muslimin. Wala taqdil murtadah as-salawat allati fatatha ayyamal haid wan nifas. Adapun kalau yang murtad itu perempuan, kemudian dalam waktu murtadnya dia haid dan nifas, maka dia tidak perlu mengqadha salat-salat yang dia tinggalkan. Lianna kullan minhuma ghairu mukhatabah bis-shalah aslan zaman al-haid wan nifas. Karena mereka baik murtaddah, wanita yang murtaddah, baik ketika nifas ataupun haid, mereka adalah ghairu mukhatabatin bis-shalah, mereka tidak diperintahkan salat memang sama sekali. Wa tarkuha fi haqqiha azimah. Dan wanita haid dan nifas, walaupun dia dalam kondisi murtad, dia meninggalkan salat, yaitu memang hukum asalnya begitu dalam syariat. Artinya haid dan nifas itu tidak boleh salat. Maka tidak diqadha. Beda dengan laki-laki, kalau dia murtad lalu gila beberapa saat, menurut mazhab Syafi'i harus diqadha. Ya. Kemudian muallif rahimahullahu rahmatan wasi'ah berkata, wa yu'maru as-sabiyyu al-mumayyizu biha li sab'in wa yudrab 'alayha li 'ashrin. Seorang anak, ya, seorang anak yang sudah mumayyiz, dia diperintahkan saat usianya 7 tahun. Jadi saat 7 tahun kita mulai memerintahkan anak kita untuk salat. Wa yudrab 'alayha li 'ashrin. Dan dipukul kalau tidak mau komitmen dengan ibadah salat 5 waktu, maka dipukul saat usianya sudah sampai 10 tahun. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan sebuah hadis, ya, riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian salat saat usia mereka 7 tahun. Saat usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna asyri sinin. Pukullah mereka, yaitu anak-anak kalian, kalau mereka sudah apa? Sudah berusia 10 tahun tapi mereka tetap tidak komitmen dengan salat, itu boleh dipukul. Ta'diban lahum, sebagai bentuk pengajaran, ya, sebagai bentuk pengajaran untuk mereka. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan kalau sudah usia 10 tahun jangan di satu kasur, pisahkan anak-anak kalian kasurnya, jangan disatukan. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala berkata, at-tamyiz qad yakhtalifu min shakhsin li akhar. Tamyiz, ya, anak tamyiz. Tamyiz itu berbeda antara satu orang dengan yang lain. Ya. Wa unwanuhu an ya'kula wahdahu wa yashrabu wahdahu wa yastanji wahdahu, ya. Ukurannya, kata beliau, seorang dikatakan sudah tamyiz adalah dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, mohon maaf, buang hajat, ya, istinjanya, ceboknya sendiri. Ya, dan wayaglibu ayyakuna dzalika fi sinni sabi'ah, dan umumnya itu terjadi di usia 7 tahun. Wa qad yakunu qablahu, walaupun terkadang bisa saja terjadi sebelum usia 7 tahun, ya. Terjadi sebelum usia 7 tahun. Dikatakan di sini, wa idza kana as-sabi ghairu mukallaf bis-shalah fa inna waliyahu mukallafun an ya'murahu biha idza balagha sab'a sinin. Walaupun anak itu tidak terbebani hukum, laisa mukallaf, ghairu mukallaf, illa anna al-wali, ya, hanya saja wali memang diperintahkan oleh Nabi untuk mulai mengajarkannya di usia 7 tahun, li hadis, ya, berdasarkan hadis yang tadi sudah kita bacakan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa man nasha'a bainal muslimin." Dan barang siapa yang tinggal dan hidup, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, "wa jahada wujubas salati awiz zakati awis shaumi awil hajj." Kemudian orang yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin ini, dia juhud, yaitu mengingkari wajibnya sholat. Dia tinggal di Jakarta misalnya, di tengah-tengah komunitas muslim yang besar, luar biasa. Lalu kita dapatkan seseorang mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban zakat, mengingkari kewajiban saum, atau mengingkari kewajiban haji, atau dia mengingkari haramnya khamr, atau mengingkari haramnya zina, atau perkara-perkara yang lain dari perkara-perkara yang ma'lum bidururi minad din, perkara yang secara kata para ulama bil badahah kullu muslim ya'rifunahu, setiap muslim mengetahui, mustahil dia tidak tahu. Kalau ini dia ingkari, ya tadi salat, zakat, puasa, haji, haramnya khamr, haramnya riba, dia ingkari padahal itu perkara yang ma'lum bid-daruri minad din, ya wa mimma ujmi'a ala wujubihi, di antara perkara-perkara yang disepakati atas wajibnya atau atas haramnya, wa kana ma'luman minad din bid-darurah, dan itu di antara perkara yang sudah dimaklumi oleh setiap orang bahwa itu bagian dari agama, kufrun, itu menyebabkan kekafiran, wa kutila bi kufrihi, dan dia harus dihukum mati atas kekufurannya. Dan ini perkara yang ijma di kalangan para ulama, ya ijma, ya para ulama ijma bahwa siapa yang mengingkari kewajiban yang ma'lum bid-daruri minad din, laisa fi khilaf, ya, yang tidak ada khilaf sama sekali, seperti kas-shalah waz-zakah was-siyam wal-hajj, ya wa tahrimir khamr wa tahrimir zina, tidak ada khilaf sama sekali, dalilnya sharih, jelas, tidak ada gumut, tidak ada tidak ada ketidakjelasan, jelas, maka dia adalah kufrun, dia adalah kafir, wa kutila bi kufrihi, dan dia dihukum mati. Dikatakan di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah berkata, man taraka sholata jahidan liwujubiha au mustahzi'an biha, barang siapa yang meninggalkan sholat karena juhud mengingkari kewajibannya, atau dia istihza memperolok-olok sholat, ya, fa innahu yakfur bidzalika wa yartad anil Islam, maka kita anggap dia kafir, bahkan murtad, keluar dari agama Islam. Fayajibu alal hakim an ya'murahu bitaubah, maka hakim wajib memerintahkan orang tersebut bertobat. Fa in taba wa aqama shalah fadzalik, kalau dia mau bertobat melaksanakan salat, itu bagus, ya itu bagus. Wa illa kutil ala annahu murtad, kalau tidak dibunuh sebagai orang yang murtad. Wala yajuzu ghusluhu wala takfinuhu wala shalatu alaihi, maka kita tidak boleh memandikannya, mengkafaninya, ya, menyolatkannya, kama la yajuzu dafnuhu fi maqabiril muslimin, sebagaimana tidak boleh kita menguburkan orang tersebut di pemakaman orang-orang Islam. Li'annahu laisa minhum, ya, karena dia bukan bagian dari kaum muslimin, ya, orang-orang yang mengingkari wajibnya salat, ya, laisa minal muslimin, mereka bukan bagian dari umat Islam, ya. Maka tadi kalau mereka dihukum mati, la yusalla la yukfan wala yusalla, ya, wala yudfan fi maqabiril muslimin, tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak disalatkan, dan tidak boleh dikuburkan di mana, di penguburan umat Islam, kalau dia juhud, ya, kalau dia jahada syai'an, ya, min amriddin, ya, kalau dia mengingkari salah satu perkara agama yang ma'lum bidaruri minad din. Baik, kemudian dikatakan di sini, rawa muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qal sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Jabir ibni Abdullah, beliau mendengar Nabi Muhammad berkata, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah, sesungguhnya batas antara seorang yang beriman dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Batasnya itu, ini muslim, ini kafir dan musyrik, batasnya adalah salat, kata Nabi. Faman tarakaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Kemudian di sini Profesor Dr. Mustafa Dib mengomentari hadis ini, wa huwa mahmulun ala tarki juhudan wa inkaran li fardiyatiha, dan hadis ini yang memponis kafir dan musyrik orang yang meninggalkan salat, dibawa pada kemungkinan maknanya adalah ketika seseorang mengingkari kewajiban, awistihza'a biha awistighfafan bisya'niha, atau dia memperolok-olok sholat atau menganggap apa namanya remeh apa itu sholat misalnya, maka itu dihukumi kafir. Lalu di sini ada poin yang diperdebatkan oleh para ulama, disinggung oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Wa man taraka sholata kaslan wa huwa ya'taqidu wujubaha. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena malas dan dia masih yakin sholat itu wajib, fa innahu yukallaf min kibalil hakim biqadaiha wa taubah an ma'siyati tark. Maka hakim memiliki kewajiban untuk memerintahkan orang tersebut mengqadha. Jadi ada muslim, dia tidak sholat. Beritanya sampai ke hakim. Maka hakim wajib memerintahkan orang ini untuk sholat dan untuk mengqadha sholat yang dia tinggalkan. Dan bertobat. فَإِنْ لَمْ يَنْحَضْ إِلَىٰ قَضَائِهَا وَجَبَ قَتْلُهُ حَدًّا. Dan kalau dia sudah diperintahkan sholat, dia tidak mau melaksanakan sholat, maka wajaba, ya, maka telah wajib atas hakim membunuh orang tersebut sebagai bentuk haddan. Ini yang diperdebatkan oleh para ulama. Imam yang empat, baik Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, sepakat bahwa kalau dia tidak sholat, diperintahkan sholat, diberikan kesempatan untuk sholat, ditegakkan hujah tentang wajibnya sholat, tidak sholat, yuktal, ya dibunuh. Tapi mereka khilaf, apakah yuktal haddan ataukah murtad? Kalau mazhab Syafi'i dan Malik mengatakan haddan, sebagaimana disebutkan di sini haddan. Tapi yang populer dari mazhab Imam Ahmad adalah yuktal riddatan, dibunuh sebagai orang yang murtad, ya. Nanti akan disebutkan dalilnya. Lalu dikatakan di sini, hal ini dikatakan di sini, wa uqubatan ala tarkihi faridatan yuqatil 'alaiha. Dan sebagai hukuman dia meninggalkan salat, tidak mau mengerjakan salat, maka dia diperangi, dibunuh. Walakinnahu yu'tabaru musliman ba'da qatlihi. Walaupun dia dianggap muslim setelah dia dihukum itu. Ya, ini yang jadi masalah di kalangan para ulama, jadi perdebatan. Imam Ahmad berkata, bagaimana Anda mengatakan mereka masih muslim sedangkan mereka lebih memilih pedang di leher daripada sholat? Bukankah sholat lebih jauh lebih ringan daripada pedang diletakkan di leher? Wah, kata mereka, kalau yang kondisinya begitu, apakah logis di kepala kita masih ada keimanan di hatinya ketika dia lebih rela kepalanya di lehernya dipotong daripada dia sholat? Ya, hal ma'kul, kata mereka, an yabqa fi qalbihi iman. Apakah masuk akal di hatinya masih ada keimanan ketika dia lebih memilih ditebas daripada disuruh sholat? Ini oleh karenanya Imam Ahmad menyelisihi Syafi'i dan Malik dalam hal ini, ya. Dalilnya adalah diantara yang beliau bawakan hadis Ibnu Umar, hadisnya sahih. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa yuqimus shalah, dan mereka melaksanakan salat, wa yu'tuz zakah, membayar zakat. Fa in fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Apabila mereka mau melakukan itu, syahadat, salat, zakat, maka terjagalah hartanya, darahnya, kecuali dengan hak Islam. Kecuali dengan hak Islam. Ada hak Islam itu nanti kaitan dengan kisos dan lain sebagainya. Wa hisabuhum ala Allah. Dan perhitungan mereka dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, dalal hadithu. Hadis ini menunjukkan ala anna man aqarra bisyahadatain, bahwa siapa yang mengikrarkan dua kalimat syahadat, yuqatil in lam yaqum as-salah, dia diperangi, dibunuh apabila dia tidak menegakkan salat. Walakinnahu la yakfur, tapi dia tidak dihukumi kafir, bidalilin, berdasarkan dalil riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Coba kita lihat dalilnya. Ini argumen atau hujjah Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwa orang yang dibunuh karena meninggalkan salat itu tidak kafir. Dalilnya coba kita lihat. An Ubadah bin Shamit, hadisnya riwayat Abu Daud. An Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu qol, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi Muhammad bersabda, kata Ubadah bin Samit. Khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibad. Ada lima waktu salat yang Allah wajibkan atas manusia. Faman jaa'a bihinna lam yudhayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna. Barang siapa yang datang dengan salat itu pada hari kiamat dan dia tidak meremehkan sama sekali salat tersebut, kana lahu indallahi ahdun ayyadkhulahul jannah. Maka Allah telah berjanji memasukkannya ke dalam surga. Siapa itu? Orang yang datang dengan ibadah salat pada hari kiamat dan dia komitmen dengan salat. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun. Dan barang siapa yang tidak datang dengan salat, dalam riwayat dalam lafaz Ibnu Majah dikatakan wa man jaa bihinna qad intaqasa minhunna syai'an. Tetapi barang siapa yang datang dengan salat tetapi dia sudah mengurangi sebagiannya. Mengurangi sebagiannya. Artinya ini bolong-bolong. Bolong-bolong. Insya'a falaysa lahu indallahi ahdun. Maka dia tidak punya perjanjian dengan Allah. Insya'a azabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Kalau Allah berkehendak, dia diazab. Kalau Allah berkehendak, dia dimasukkan ke dalam neraka. Hadis ini dijadikan argumen oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat walaupun sampai dia dibunuh dikarenakan dia meninggalkan sholat. Dan Imam Ahmad tidak setuju. Kata Imam Ahmad, hadis ini konteksnya jelas. Bukan tarkul kulli, bukan meninggalkan secara keseluruhan. Karena dalam riwayat Imam Ibnu Majah dikatakan man jaa bihinna wa qad intaqasa minhunna syai'a. Barang siapa yang datang dengan sholat tetapi sudah dia kurangin, artinya dia bolong-bolong, ya, istighfafan, dan dia merasa remeh, meremehkan sholat tersebut, maka Allah tidak punya perjanjian. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Jika Allah berkehendak, Allah akan azab orang tersebut. Ya, oleh karenanya ini yang menjadi khilaf di sini. Konteks hadis ini apakah tarkul kulli, meninggalkan secara kulli, atau dia intaqasa, mengurangi. Kalau kita lihat hadisnya ini mengurangi, ya, mengurangi. Oleh karenanya sebagian ulama tidak setuju kalau seseorang diperintahkan sholat oleh hakim, oleh qadhi, oleh orang apa pejabat negara yang mengurus masalah ini. Dalam sistem Islam ada ya, qadhi namanya. Lalu dia tidak mau sholat sampai dia kena hukuman mati. Imam Ahmad tidak setuju kalau dia masih dikatakan muslim. Dalilnya kata Imam Ahmad adalah hadis yang sudah kita baca, hadis Buraidah, ya, Rasulullah bersabda, al-ahdul ladhi bainana bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kami dengan mereka adalah salat, siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafaro, kafir. Dalam riwayat, ya, Rasulullah berkata, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka telah batallah amal-amalnya. Itu salat asar doang satu. Itu bisa menggugurkan amal-amal sebelumnya. Lalu bagaimana kalau orang meninggalkan salat bil kulliyah, secara apa namanya? Secara total. Dan ada riwayat yang sahih dari Syaqiq Ibni Abdullah meriwayatkan bahwa, dan beliau seorang tabi'in, apa kata beliau? Maka na ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Bahwa tidak pernah sahabat Nabi melihat ada satu amal yang kalau ditinggalkan kafir kecuali salat. Ini khilaf. Tetapi pendapat yang paling kuat, Allah alam bisawab, ya, menurut para muhakkik peneliti dalam hal ini, bahwa meninggalkan salat terbagi menjadi dua. Kalau meninggalkannya adalah apa namanya bolong-bolong, maka berdasarkan hadis Abu Daud, dia insya Allah tahta masyiatillah. Dia masih muslim, tapi tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafarolah. Kalau Allah berkehendak, Allah azab. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Itu kalau apa meninggalkannya bolong-bolong, takasulan, malas-malas. Tapi kalau meninggalkannya tarkul kulli, tarkul kulli, meninggalkan secara total sama sekali tidak melaksanakan salat, ya, tarkus salah bil kulliyah, dia meninggalkan salat secara total, maka pendapat yang paling kuat kata para muhakkik bahwa dia dihukumi kafir berdasarkan hadis yang sangat banyak. Berdasarkan hadis yang sangat banyak, salah satunya yang tadi kita sampaikan. Kemudian dikatakan di sini, wa man taraka sholata tahawunan, barang siapa yang meninggalkan salat karena apa namanya, menganggap remeh, artinya malas dan lain sebagainya, ma'tiqadihi wujubaha, dan dia masih yakin wajibnya salat, hatta kharaja waqtuha, sampai keluarnya waktu, wadaqa waqtu daruratiha, dan semakin sempit waktu daruratnya, ya karena salat ada waktu daruratnya, ya ada waktu adaan, ada waktu darurat. Ya, waktu darurat misalnya kalau asar menjelang apa namanya matahari tenggelam, hukum asalnya dia dilarang. Ya, tapi karena darurat, ya boleh-boleh saja dikerjakan di waktu tersebut darurat, ya. Lam yakfur, dalam kondisi ini tidak kafir. Jadi kata beliau, barang siapa yang meninggalkan sholat karena malas, bukan karena mengingkari kewajibannya, tidak kafir. Ini yang kita katakan pendapat Syafi'i. Bal yudrob unukuhu, tidak kafir. Cuman dipotong saja lehernya. Tidak kafir, tapi cuman dipotong lehernya. Oleh karenanya para ulama berkata, cukuplah perkara yang menggambarkan jeleknya dosa meninggalkan sholat, cukuplah perkara yang menunjukkan jeleknya meninggalkan sholat, bahwasanya para ulama berdebat apakah dia masih muslim atau sudah kafir. Itu menunjukkan jeleknya perbuatan meninggalkan sholat. Ya, ulama debat apakah dia masih muslim atau sudah kafir. Tadi rincian pendapat yang paling kuat yang kita sampaikan insyaallah. Kalau meninggalkannya satuan sholat, tidak secara total dia tinggal, dia masih sholat, tapi ya bolong, isyanya tidak, subuh sholat, zuhur sholat, asar tidak, bolong-bolong. Menurut pendapat yang paling kuat tadi hadis Abu Dawud. Ya, hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah, An-Nasa'i dan yang lain, yang mengatakan siapa yang datang pada hari kiamat, qadin taqasa minhunna syai'an, dan dia sudah mengurangi sholat tersebut, maka itu dikembalikan kepada Allah. Insya'a azzabahu wa insya'a ghafarolah. Kalau Allah berkehendak, Allah mengazab. Kalau Allah berkehendak, Allah mengampuninya. Tapi kalau meninggalkan secara total, pendapat yang kuat adalah pendapat siapa, Imam Ahmad, yang mengatakan yuktal riddatan, dibunuh karena dia murtad. Tentunya bukan kita, bukan kita yang melaksanakan, tapi pemerintah, ya, pemerintah. Wa yugsal wa yusalla alaihi wa yudfan fi maqabiril muslimin. Kalau dia meninggalkannya bolong-bolong, kata beliau, maka masih dimandikan, disolatkan, dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Wala yu'dzar ahadun fit ta'khir illa na'iman aw nasiyan, dan tidak ada uzur meninggalkannya, meninggalkan salat atau mengakhirkan salat, kecuali bagi orang yang tidur atau orang yang lupa. Hadisnya sudah sangat terkenal, ya. Hadisnya di mana Rasulullah berkata, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa salat, maka kerjakan saat dia ingat, ya. La kafarata laha illa dhalik, dan tidak ada kafarat kecuali hal itu. Artinya kalau kita lupa, ya kerjakan saat ingat. Kita tidur, kerjakan saat kita bangun. Au man akhara li ajlil jama' fis safar. Dan yang ketiga yang boleh mengakhirkan adalah orang yang safar, yaitu jama' ta'khir. Jadi hanya tiga golongan yang boleh mengakhirkan salat. Yang pertama adalah na'im, orang yang tidur, ya. Artinya dia tidak dosa ketika dia tanpa sadar terlewat waktu sholat. Yang kedua, nasian, orang yang lupa. Hadisnya banyak, sering kita baca, ya. Misalnya ada hadis di sini riwayat Imam Muslim, man nasiya sholatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa sholat atau tertidur, maka kafaratnya, tebusannya, penggantinya adalah sholat ketika dia ingat. Ya, salat ketika dia ingat. Yang terakhir adalah auman akhara li ajlil jama' fis safar, atau mengakhirkan dikarenakan jama'. Ini boleh. Berarti tidur, lupa, dan safar. Itu tiga hal di mana seorang boleh mengakhirkan waktu salat, dan hadisnya tidak kita bacakan karena sudah sering kita dengar. Ma'asyiral muslimin, tidak terasa, ya, sudah pukul 5.40. Hari ini subuhnya maju. Ya, 4.14 sudah jam 4 lewat 14 menit sudah azan subuh. Oleh karenanya kita pun tidak sampai pukul 6, tapi hanya sampai pukul 5.41. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita istiqomah